satu hari hanya kamu dan dirimu menikmati tanah yang kau injak, memandangi langit yang kau junjung, berjalan terus berjalan, kaki berjalan walau tanpa tujuan, takkan tersesat. Ini waktumu dengan dirimu, ayo bebaslah. Kikis tepat perlahan semua beban, nanti kan datang lagi itu senyuman. Ini waktumu dengan dirimu, berbahagialah. Berjalan, kaki berjalan walau tanpa tujuan, takkan tersesat. Ini waktumu dengan dirimu, ayo bebaslah. Kikis tepat perlahan semua beban, nanti kan datang lagi itu senyuman. Ini waktumu dengan dirimu, berbahagialah. Berjalan terus berjalan, kaki berjalan walau tanpa tujuan, takkan tersesat. Ini waktumu dengan dirimu, ayo bebaslah. Kikis cepat perlahan semua beban, nanti kan datang lagi itu senyuman. Ini waktumu dan dirimu, berbahagialah. Oh, oh, oh.